Senyum. yang ku sayang, kau yang ku manja, engkau yang ku cinta. Thank you. demi tuntutan rindu hatiku. Semoga engkau bahagia seperti diriku. Saat ini dirinya hanyutan arus kemarau. sakitnya tak peduli lagi sepi ku. Kalau mataku masih mau tak rasa, manakah mungkin hati tak tersiksa. Good. Aku merantau senada dengan Dengarkanlah senandung rinduku, Thank you. tutupi daun suci putih bersih dan berseri.

tetap jauh ke hadapanku. Tenang, aku akan masa yang telah berlalu membuatmu dalam rasa suka dan haru. Mengapa sejuta mesra berikan untukmu, biarlah berlalu. Berjuta mesra berikan untukmu, biarlah berlalu. Terima kasih.